sumpah dan janji. Masih menjerat dalam jiwaku lilitan benang sutra merahmu. Saat menjelang kepergian, kau tak akan pernah lukai hatiku. Tapi ternyata kini dirimu tega mengandas karamkan asa jalan hidupku. Masih menjerat dalam jiwaku lilitan benang sutra merah. Sinar mentari pun meredup reda. Pohon surgawi pun hai berguguran melihat sutra merahmu memudar warna. Mendengar suci sumpahmu kini ternoda, bumi pun gerhana. Gulitalah kini mata hati cinta. Masih menjerat dalam jiwaku lilitan benang sutra merahmu. Sinar mentari pun meredup reda. Pohon surgawi